50 languages. 32. 32. Di restoran 4. Di restoran 4. Seporsi kentang goreng dengan saus tomat. Seporsi kentang goreng dengan saus tomat. Dan dua porsi dengan mayones. Dan dua porsi dengan mayones. Dan tiga sosis panggang dengan mustar. Dan tiga sosis panggang dengan mustar. Sayuran apa yang Anda punya? Sayuran apa yang Anda punya? Anda punya kacang-kacangan? Anda punya kacang-kacangan? Anda punya kembang kol? Anda punya kembang kol? Saya suka makan jagung. Saya suka makan jagung. Saya suka makan timun. Saya suka makan timun. Saya suka makan tomat. Saya suka makan tomat. Apakah Anda juga suka makan bawang prei? Apakah Anda juga suka makan bawang prei? Apakah Anda juga suka makan asinan kubis? Apakah Anda juga suka makan asinan kubis? Apakah Anda juga suka makan kacang lentil? Apakah Anda juga suka makan kacang lentil? Apakah kamu juga suka makan wortel? Apakah kamu juga suka makan wortel? Apakah kamu juga suka makan brokoli? Apakah kamu juga suka makan brokoli? Apakah kamu juga suka makan paprika? Apakah kamu juga suka makan paprika? Saya tidak suka bawang bombay. Saya tidak suka bawang bombay. Saya tidak suka buah zaitun. Saya tidak suka buah zaitun. Saya tidak suka jamur. Saya tidak suka jamur.